Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, qala li, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, janganlah engkau seperti si fulan. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ibham di sini tidak disebut nama. Mungkin memang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tersebut tidak menyebut namanya, atau mungkin juga dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang tidak menyebut siapa dia, atau bisa jadi juga dari rawi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya Abdullah, la takun misla fulan. Yang penting kata beliau rahimahullah atau Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah isi dari hadis ini. Isi dari hadis ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang Abdullah bin Umar bin Amr bin As radhiyallahu anhum dari satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sampai beliau mengikuti seperti perbuatannya. Apa itu? Karena yaqumul lail, dia dulunya suka salat malam, fataraka qiyamal lail, kemudian setelah itu dia meninggalkan kebiasaan dia untuk salat malam, muttafaqun alaih. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kalau ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ada tahdzir. Tahdzir, peringatan kepada seseorang yang dulunya memiliki kebiasaan amal baik, entah itu salat sunnah atau puasa sunnah atau sedekah atau mungkin zikir, yang jelas punya kebiasaan baik beramal soleh. Semua yada'u, kemudian kebiasaan baik ini dia tinggalkan. Ini yang ditahdzir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang memiliki kebiasaan amal baik kemudian dia tinggalkan. Kenapa ini diperingatkan? Fa inna hadza qad yunbi'u an raghbatil khair wa karahatin lahu wa hadza khatarun adzim. Karena perbuatan seperti ini kadang menunjukkan dia itu benci dari kebaikan, tidak senang kepada kebaikan, sehingga ini adalah bahaya yang besar. Ketika dia dulunya melakukan amalan baik kemudian dia tinggalkan, ini satu bahaya yang besar, karena kadang bisa jadi karena sebab dia tidak senang dengan amalan tersebut, buktinya dia tinggalkan. Nah, ini semua ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sesuai dengan bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala fil muhafazah iya ala al-amal bil sunnah. Ini menunjukkan sebisa mungkin ya seorang muslim itu terus merutini amal baik dia yang biasa dilakukan, ya, kecuali kalau ada uzur yang menghalanginya untuk mengamalkan amalan tersebut. Qala qatabul rahimahullahu ta'ala wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salah min al-lail, kalau beliau terluput dari salat malam yang biasa dilakukan, min waja'in aw ghairihi, terluput di saat malam karena sebab sakit atau sebab udzur lainnya, shallam minan nahar, beliau melakukan salat di siang hari, sintai asyrah raka'ah, 12 raka'at. Ini tatbik pengamalan dari hadis yang tadi siang kita baca, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi min al-lail, barang siapa yang tertidur dari kebiasaan amal baik di malam hari, aw an syai min atau sebagiannya, faqarahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Pun dilakukan di waktu antara salat subuh dengan zuhur, maka dia dicatat seperti melakukannya di waktu malam. Tatbiknya ini, pengamalannya ini, yaitu Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau terluput di saat malam karena sebab sakit atau udzur lainnya, maka beliau mengganti beliau sholat di siang hari 12 rakaat. Yang tadi kita baca syarah ya, ini dari Imam Yusuf Muthaimin rahimahullah, ya, kalau orang punya kebiasaan sholat witir di malam hari, ya, kemudian dia tertidur, maka siang hari dia ganti, tapi ditambah satu rakaat, digenapkan. Kalau biasa 3 rakaat, maka besok pagi sholat 4 rakaat. Kalau biasa 5 rakaat, maka besok pagi dia lakukan 6 rakaat dan seterusnya. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, wa bihadza dalilun ala anna al-ibadata al-muaqqatah idza fatat an waqtiha li'udhrin fa innaha tuqda. Ini dalil satu ibadah muaqqatah yang ditetapkan waktunya, kalau luput waktunya karena sebab udzur, maka diganti, diqadha. Amma al-ibadah al-marbutah bisababin, adapun kalau ibadah yang terikat dengan satu sebab tertentu, fa innahu idza zala sababuha la tuqda, maka bila telah lewat sebabnya tidak bisa diqadha. Beliau contohkan adalah salat sunnah 2 rakaat ba'dal wudu. Dua rakaat sunnah ba'dal wudu. Dia salat wudu lupa. Setelah lama baru ingat, belum salat badal wudu, ini sudah hilang. Nah, salat sunnah badal wudu terkait dengan amalan wudunya. Demikian juga seorang salat tahiyatul masjid, ya, datang masuk masjid dalam keadaan berwudu, masuk masjid langsung duduk. Ya, kalau sudah lama duduknya baru ingat, maka tidak ada. Tapi kalau baru sebentar duduknya, segera berdiri untuk kemudian tahiyatul masjid. Kalau sudah lama, sudah luput waktunya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.